Mitra bisnis, bagaimana kita harus memandang pekerjaan kita? Atau bagaimana kita harus menyesuaikan diri supaya pekerjaan kita menjadi lebih sukses? Yang pertama, jadilah ahli di satu atau dua bidang tertentu. Jangan menjadi bisa di semua bidang, karena bisa itu tidak cukup lagi. Yang harus adalah menjadi super ahli, sangat hebat, luar biasa, paling top di antara orang lain di dalam bidang-bidang tertentu, satu atau dua atau tiga bidang tertentu. Dan katakan semua orang bahwa saya ini ahlinya Pak kalau dalam bidang ini, dan Anda dikenal sebagai orang ahli di bidang itu. Jangan ahli di semua bidang, ini yang pertama. Yang kedua, selalu mencari peluang dan kesempatan dalam kehidupan kita. Justru menurut saya, kesempatan itu jauh lebih penting daripada kemampuan. Ketika kita tahu bahwa ada kesempatan di sana, coba kita kejar, kita lihat lagi. Kadang-kadang kita akan membuang sedikit banyak waktu karena ya kita kejar salah. Tapi kadang-kadang justru satu kesempatan itu bisa membuat Anda lompat menjadi sukses luar biasa. Dan yang ketiga, low cost, high impact. Carilah pekerjaan yang cost-nya sederhana atau yang menggunakan sedikit saja sumber daya Anda, tapi hasilnya besar sekali. Jadi jangan mengerjakan pekerjaan yang kerja keras, kerjanya setengah mati, hasilnya cuma sedikit. Jangan itu. Pilihlah, kita punya hak atas keberhasilan kita, dan kita boleh memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja lagi. Harus, karena kerja cerdas saja sekarang sudah tidak cukup. Persaingan yang tajam membuat kita harus bekerja lebih baik, lebih hebat, dan lebih pintar dari orang lain. Mitra bisnis, jadi tiga hal penting yang harus Anda perhatikan adalah kita harus menjadi ahli di bidang tertentu, kita harus selalu setiap kesempatan mencari kesempatan dan peluang baru, dan kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Terima kasih, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Twitter dan Facebook saya. Salam sukses untuk Anda.